harus berperan sebagai orang yang dinilai tidak penting di mata seseorang. Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, semua peran ditujukan untuk mempengaruhi pendapat. Semua peran ditujukan untuk mempengaruhi pendapat. Dan kita bahagia atau tidak juga ditentukan oleh kualitas dari pendapat orang lain kepada kita. Nah sekarang, kalau ini kita, lalu orang berpendapat kita tidak baik, siapa yang salah? Ambil tanggung jawab mulai dari sekarang untuk tidak melihat dia yang salah, tetapi dengarkan ini, beauty is in the eye of the beholder. Kecantikan itu ada pada mata yang melihat. Jadi kita telah mengizinkan diri kita dilihat tidak baik. Memang akan ada orang yang tidak mampu menghargai orang lain, tetapi anggap itu pelajaran bagi kita untuk tampil baik. Nah, di dalam karir kita, karena kita semua karir, karir kita juga meliputi karir ekonomi. Lihat ini, peran. Ada peran yang dihargai rendah, sehingga disebut no price. Ada toh? Kemudian ada peran yang dihargai lumayan, tetapi masih low price. Mahal-mahal, lihat. Kita semua dinilai dari peran kita sampai nanti ada yang premium. Nah, pribadi-pribadi yang sudah mencapai harga premium ini karena telah memerankan pribadi no price dengan sangat baik. Lihat ya. Seorang miskin yang tidak bisa berperan dengan baik dalam kemiskinannya akan lama jadi orang miskin. Seorang miskin harus hemat, harus santun, menghargai bantuan, mendahulukan kerja keras. Setelah itu dia tidak pantas jadi orang miskin toh? Baru naik. Dengarkan satu lagi. Orang kaya yang tidak memerankan sebagai orang kaya yang baik akan segera turun jadi orang miskin. Peran. Jadi apapun peran yang kita sedang pegang, jadilah pribadi yang memerankan yang terbaik di situ sehingga perilaku orang, pendapat orang akan tumbuh bersama keahlian kita di dalam peran kita. Itu. Super sekali, dan tentunya kita masih punya pertanyaan-pertanyaan super yang akan kita berikan, jadi pastikan tidak kemana-mana. Tetap saksikan Mario Teguh, Golden Way.